ولن ثالث عن عبد الله بن عمرو ابن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan juga dari Abu Hurairah dan juga dari Aisyah, semoga Allah meridhai mereka, para sahabat yang mulia. Mereka berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Wail, yang sering diartikan celaka, kadang juga diartikan neraka. Wail, kalimat yang merupakan ancaman bagi mereka-mereka yang tumit-tumitnya tidak terkena air, terancam dengan api neraka. Gharibul hadis, hadis yang sangat pendek, wailun lil'aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Yakni kalimat wail yang pertama bermakna azab wal halak, azab dan kebinasaan. Wail adalah masdar yang la fi'la lahu min lafzih. Biasanya yang namanya masdar dari fi'il. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Maka fa'lan itu masdarnya. Dhahaba yadhhabu dhahaban. Baik. Dan sekian banyak masdar-masdar ada fi'ilnya. Tetapi wailun dikatakan masdar, tapi la fi'la lahu min lafzih. Enggak ada fi'ilnya dari lafadznya. Kalau dari lafadz lain, ada. Seperti dari kata halaka yahlaku. Halakan. Tetapi wailun, tidak ada. Walaya wailun, tidak ada. Yang kedua, kalimat al-aqab. Jam'u aqib. Bentuk jamak dari aqib. Wahuwa mu'khiratul qadam atau mu'akhiratul qadam. Bagian belakang dari kaki. Hadza yang disebut dengan aqab, tumit, bagian belakang kaki. Wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Tetapi yang dimaksud celaka bukan tumitnya saja. Wal muradu ashabuha, tapi yang dimaksud adalah ashabuha. Domir hanya kembali kepada al-aqab. Berarti para ashab tumit-tumit yang tidak terkena air. Para pemilik tumit-tumit bagian belakang kaki yang tidak terkena air. Celaka mereka. Wa'al, alif dan lam, pada kalimat al-aqab lil-ahad. Ini bahasa Arab. Ringkas. Tetapi di sana ada kandungan makna yang luas. Kalimat al-aqab dengan alif dan lam itu lil-ahad. Maknanya lil-ahad adalah sudah dibicarakan sebelumnya. Sudah dipahami bersama. Al-aqab allati la yanaluha al-ma. Yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air. Sehingga jangan tanya, mana kalimat yang tidak terkena airnya? Dalam hadis ini tidak ada. Wailun lil-aqabi minan nar. Diartikan secara letterlock, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Kok tahunya? Kalau aku maksudnya aku yang tidak terkena air. Dengan alif dan lam. Wailun lil aqab. Celaka bagi tumit-tumit yang seperti itu. Dari api neraka. Karena biasanya setiap hadis ada asbabul wurud. Setiap hadis ada sebab-sebab terucapnya hadis. Maka hadis ini terucap ketika ada seorang yang berwudu. Tetapi membersihkan kakinya, depannya saja, belakangnya tidak kena. Maka dikatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celaka pemilik tumit yang seperti ini. Celaka pemilik tumit-tumit itu. Dan para sahabat sekitarnya tahu. Maksudnya tumit yang tidak terkena air. Berarti alif lam pada kalimat al-aqab lil ahdi. Sudah diketahui sebelumnya atau sudah dipaham bersama pembicara dan yang diajak bicara. Ail aqab allati la yanaluha al-ma, yaitu aqab tumit-tumit yang tidak terkena air. Wa bihadha yastaqimul wa'id, dengan ini ancaman tadi menjadi lurus. Yastaqim, menjadi benar. Sebab kalau tidak demikian, akan sulit dipahami yang diancam apa. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Kok tumit diancam? Ternyata setelah tahu bahwa itu adalah alif lam lil ahdi, yang dimaksud tumit yang tidak terkena air. Maka bersambunglah dengan pembahasan kita tentang masalah taharah. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global. Yuhadzirun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min at-tahawuni bi amri al-wudu'i wa at-taqsiri fi. Nabi memperingatkan untuk jangan meremehkan dalam masalah wudu, dan jangan taksir fihi, dan jangan muqassir. Muqassir itu tidak sempurna. Kebalikannya sempurna adalah taksir. Wa yahuthu 'ala al-i'tina bi itmamih, dan menganjurkan untuk memperhatikan agar menyempurnakan wudu. Itmamih ini itmamul wudu. Walamma kana mu'akhir ar-rijli ghaliban la yasil ilayhi ma'al wudu, karena tumit bagian belakang atau kaki belakang seringkali tidak terkena air. Bagi mereka yang berwudu dan terburu-buru wudunya atau kurang perhatian dalam wudunya, biasanya mu'akhir ar-rijl atau mu'akhir ar-rijl ghaliban la yasil ilayhi ma, seringkali tidak sampai kepadanya air. Fayakunul khalal fit taharah wassalah minhu, maka akan rusak taharahnya. Kalau taharahnya rusak, salatnya juga rusak. Karena sudah dibahas kemarin, la yaqbalullah salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, enggak akan diterima salat kalian yang berhadas sampai berwudu. Kalau berwudunya enggak sah, berarti seakan-akan belum berwudu. Maka la yaqbalullahu salat, berarti Allah tidak menerima salatnya. Maka ini mengerikan. Akhbara anna al-'adzaba munsabun 'alaihi, maka dikhabarkan oleh Nabi bahwa azab akan menimpa dia. 'Ala sahibihi al-mutahawin, azab ini akan mengenai pelakunya yang tadi tumitnya masih kering, belum terkena air, yaitu sahib al-mutahawin, pemilik tumit, yaitu orang yang mutahawin, yang meremehkan, yang melalaikan wudunya. Fi taharatihi syar'iyyah, dalam taharahnya yang syar'i. Alhamdulillah. Hadis ringkas dan maknanya juga ringkas. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadal hadithi fawaid jammah. Tetapi biasa, beliau Syekh Abdullah Al-Bassam memberikan apa-apa yang penting buat kalian. Disebutkan tiga perkara di sini. Wujubul i'tina bi'a'dha'il wudu wa 'adamul ikhlas bi syai'in minha. Faedah pertama, wajibnya memperhatikan anggota wudu. Wa 'adamul ikhlal bi syai'in minha. Dan jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun daripadanya. Jadi jangan dikira bahwa mana hadis ini hanya mengancam tumit. Siapa yang tumitnya kering terancam. Bagaimana dengan yang sikutnya kering? Bagaimana dengan yang sebagian pipinya masih kering? Sama saja terancam. Disebut tumit bukan berarti hanya itu yang terancam kalau kering, kalau terlewat. Tetapi itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi, tumit. Maka diperingatkan, awas. Jangan sampai tumitnya terlewat, tidak terkena air. Tentunya yang lain lebih-lebih lagi. Kalau tumit saja terancam dengan ancaman wail, apalagi wajah yang hampir-hampir tidak ada orang yang lalai dalam masalah membasuh wajah. Kecuali mereka yang betul-betul mutahawin, betul-betul melalaikan wudu, menggampangkan wudu, sehingga hanya mempercikin saja di mukanya, pipinya masih kering. Fahadha khalalun fil wudu. Dan ini adalah cacat dalam wudu. Wa qad nassa al-hadis 'ala al-qadamain wa baqiyatul a'dha'i maqisatun 'alayhima. Nasnya, nas al-hadis hanya menyebutkan kaki, tumit. Tetapi baqiyatul a'dha', sisa dari anggota wudu, semuanya sama. Maqisatun alaihima. Dikiaskan dengan tumitnya. Kalau tumit diancam, yang lain juga diancam. Mawujudi nususin laha. Dengan adanya nas-nas khusus juga dalam masalah yang lain. Asani, faedah thaniya, al-wa'idu syedid lil-mukhil fi wudu'ihi. Yang kedua, ancaman keras bagi mereka-mereka yang tidak menyempurnakan wudunya. Ancaman keras bagi mereka yang ada ikhlal, ada cacat pada wudunya, yaitu bagian anggota wudu yang tidak terkena air, itu khalal. Al-thalithah, yang ketiga, anil wajib fil rijlaini al-ghusl fil wudu, bahwa yang wajib dalam kedua kaki adalah dibasuh dalam wudu. Yang wajib bagi kedua kaki adalah dicuci, dibasuh. Qul inna a'udzubikumullah, ini faedah penting dan sungguh sangat jeli para ulama dalam masalah-masalah yang seperti ini. Mungkin sepintas kita melihat, oh betapa pentingnya menyempurnakan wudu, selesai. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun, termasuk tumitnya. Ternyata di sini ada faedah lain yang sangat penting, bahwa kaki itu dicuci. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang berkata bahwa kaki itu diusap saja. Dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain." Usaplah, basuhlah wajah kalian. "Wamsahu biru'usikum." Usaplah kepala-kepala kalian dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Kata mereka berarti diusap. "Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Usaplah rambutmu, kepalamu, dan juga kakimu. Maka kata mereka, kaki itu diusap saja, gak perlu dicuci. Seperti ucapan kelompok Syiah. Dan yang bersamanya, dari mereka-mereka yang bal, yang sesat. Maka kita bantah dengan hadis ini. Yaitu, disebutkan dengan wailun li'aqabi minan nar. Kalau diusap itu depannya saja. Atau sebagiannya saja. Tetapi, kalau ini dicuci harus terkena semuanya sampai ke tumitnya. Wa huwa ma tadafarat alaihi al-adillatu sahihah. Dan itu adalah pendapat yang didukung sekian banyak hadis-hadis sahih. Sekian banyak dalil-dalil yang sahih. Wa ijma'ul ummah. Bahkan ijma' kesepakatan seluruh para ulama. Khilafan li syudzudzi syi'ah. Berbeda dengan keanehan-keanehan Syiah, nyelenehnya Syiah, alladzi khalafu bihi jamahir al-ummah, yang mereka menyelisihi jumhur para ulama. Wa khalafu bihi al-ahadits ats-tsabitah, dan mereka menyelisihi hadis-hadis yang sabit. Fi fi'lihi, hadis yang sabit dalam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'limihi, dan pengajaran Rasulullah SAW tentang wudu kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kama khalaful qiyas al-mustaqim. Sebagaimana mereka pun menyelisihi qiyas yang lurus. Min annal ghuslu lirrijlaini awla wa anqa minal masah. Apa qiyas yang lurus? Bahwa mencuci kedua kaki jelas lebih utama, lebih bersih daripada mengusap. Fahuwa ashaddu munasabatan wa aqrab ilal ma'na. Maka sungguh yang namanya mencuci itu ashad munasabah, lebih cocok. Wa aqrab, dan lebih dekat kepada ma'na. Qanifidina a'azakumullah. Nanti akan dibahas bahwasanya kalimat wa arjulakum, dia tidak atafun ala ru'us. Tetapi atafnya atas faghsilu wujuhakum wa arjulakum, dengan dalil i'rab. Kalian telah belajar i'rab. Bahwasanya kalau dia ma'tufun ala marfu'in, marfu'. Kalau ma'tufun ala mansubin, mansub. Kalau ma'tuf ala majrur, majrur. Baik, sekarang kita samakan. Ma'atufnya kemana dia? Arjulakum. Allah katakan di awalnya, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Mansub atau majrur? Mansub. Wujuhakum wa aydiyakum. Mansub atau majrur? Hah? Mansub. Kemudian wamsahu biru'usikum. Majrur atau mansub? Majrur. Wa arjulakum. Mansub atau majrur? Hah? Mansub. Berarti atasnya ke mana? Ke ru'us apa ke tangan dan wajah? Jahit. Selesai sesungguhnya dengan i'rab. Terjawab itu. Artinya cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian sampai siku, dan usaplah rambut kalian, dan juga tangan kalian. Cuci. Nah, jangan juga kaki kalian. Cuci. Artinya dan juga kaki kalian, ngikutnya ke yang sana. Yang mansub. Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal ka'bain wa arjulakum. Dan juga kaki-kaki kalian. Alhamdulillah. Bahasa Arab sangat sempurna. Oleh karena itulah Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-hadis al-rabi', hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, thumma liyastansir, wa man istajmara falyutir, wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina thalathan, fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika berwudu salah seorang kalian, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaklah dia jadikan di hidungnya air. Thumma liyastansir. Tapi biasanya, kalau lamnya lamul amr, disambung. Thumma liyastansir. Wa man istajmara falyutir. Dan siapa yang beristijmar, beristinja dengan batu, atau sejenisnya, itu disebut istijmar. Falyutir, hendaklah dengan bilangan ganjil. Hendaklah dengan jumlah yang ganjil. Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan siapa yang bangun dari tidurnya, salah seorang kalian, falyaghsil, maka hendaklah mencuci kedua tangannya. Qabla an yudkhilahuma fil ina', sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduh. Karena sungguhnya salah seorang kalian enggak tahu di mana bermalamnya tangannya. Salah seorang kalian enggak tahu di mana dia bermalam. Ini tangannya dia bermalam di mana? Semalam tadi kemana dia jalan-jalannya dan kemana nginepnya? Enggak tahu. Ada yang ke depan gini-gini, ada yang ke belakang gini-gini. Hah? Ada yang ke sini. Nah, hati-hati. Maka dikatakan di sini ada beberapa lafaz-lafaz dalam riwayat Muslim disebutkan falyastanshiq bimin kharaihi minal ma, hendaklah dia beristinshaq. Istinshaq adalah memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu istinshaq. Berarti ada dengan lafaz istinshaq, ada dengan lafaz memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Enam. Wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshiq, siapa yang berwudu hendaklah dia beristinshaq, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Baik, ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan dari kalimat-kalimat di atas. Pertama, idza tawadda'a ahadukum, jika berwudu salah seorang kalian. Yani idza syara'a fil wudu. Idza syara'a fil wudu. Syara'a maknanya dakhala fil wudu. Atau jika beranjak untuk berwudu. Kenapa harus dijelaskan demikian? Karena sebagian anak-anak yang baru belajar nahwu berkata, itu kan tawaddo'a fi'il madhi. Karena fi'il madhi berarti telah. Barang siapa yang telah berwudu, maka jadikan air di hidungnya. Jadi setelah wudu selesai, baru dia masukkan. Dengan alasan, itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi kan bentuk lampau. Telah berwudu. Kalau dia telah berwudu, maka falyaj'al fi'an fihima'an. Ini sok pintar dengan bahasa Arab yang dia baru belajar jurumi ya. Kemudian meninggalkan ucapan para ulama. Padahal maknanya tawaddu adalah idza syara'a fil wudu, kalau dia akan berwudu. Dan ini sama dengan ayat tadi. Apa awalnya ayat tadi? Idza qumtum ila shalah. Kalau engkau qumtum, fi'il apa itu? Fi'il madhi. Apakah berarti kalau kamu telah berdiri untuk salat baru kamu cuci tangan dan sebagainya? Nah, demikian maknanya. Tetapi idza aradal qiyam ila shalah, itu maknanya. Idza qumtum maknanya idza aradal qiyam. Nah, dan itu disebut dengan syuru' syara'a fil qiyam ila shalah. Demikian pula kalimat tawaddu, yakni idza syara'a fil wudu. Kalau dia mulai masuk atau akan masuk ke dalam wudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke hidung. Berarti ini adalah awal. Awal wudu. Dan lebih awal lagi, ketika bangun tidur, cuci tangan dulu. Karena kamu gak tahu di mana. Berarti cuci tangan, kemudian memasukkan air ke hidung. Dan disebutkan lagi dalam hadis yang akan datang, madmadah, dengan berkumur-kumur. Tiga perkara ini, barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi dalam ayat, enggak disebutkan istinsyak, enggak disebutkan madmadah, enggak disebutkan di sana tentang masalah masukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Bagaimana hukumnya berarti? Di Al-Quran hanya mengatakan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tidak ada istinsyak, tidak ada istinsyar, tidak ada madmadah. Tetapi barakallahu fikum, para ulama menyatakan wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan anjuran. Kenapa? Karena itu termasuk wajah. Allah katakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Kata Nabi, cucilah wajah kalian dengan memasukkan air ke hidungmu, dengan memasukkan air ke mulutmu, kumur-kumur, dan itu membersihkan wajah. Sehingga barakallahu fikum, Allah menyebutkan secara global, Rasulullah SAW menyebutkan rinciannya. Cuci wajah semuanya termasuk lubang hidung dan lubang mulut. Bahkan Ibn Abbas mencuci pula dalam matanya. Dia buka matanya dan dia bersih dalamnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, yang kedua, liyastansir, yani liyukhrijil ma' min anfih. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidungnya. Ba'da idkhalihi fi, setelah memasukkannya ke dalamnya. Wa idkhalihi huwa istinsyaq. Memasukkannya itu disebut istinsyaq, mengeluarkan itu disebut istinsar. Dan juga dianjurkan untuk masukkannya dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Dibantu dengan istinsyak, artinya mengeluarkan istinsar dengan mengeluarkan dengan napas dari mengeluarkan dari hidungnya. Yang ketiga, istijmar. Wa man istijmara falyutir. Apa makna istijmar? Aistamala al-jimar, maknanya menggunakan jimar. Sedangkan jimar adalah hijarah. Naam. Liqat' al-adha al-kharij min ahadi sabilain. Untuk menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan. Apakah qubul atau dubur? Qubul yang di depan, dubur yang di belakang. Wa huwa al-istinja bil hijarah, yaitu bersuci beristinja dengan batu. Itu yang istijmar. Dan perlu diketahui bahwa istijmar tidak dilakukan hanya ketika tidak ada air. Tapi istijmar adalah satu istinja, satu perkara yang dianjurkan apakah ada air atau tidak ada air. Sehingga bukan masalahnya darurat gitu, tidak. Tetapi dia adalah satu cara dari cara yang lain selain dengan air. Dengan air dan dengan batu. Barakallahu fikum. Sehingga tidak seperti tayamum. Kalau enggak ada air, tayamum. Tapi kalau ada air, batalat tayamum. Kalau sudah ada air, tayamum enggak sah. Harus. Tapi kalau ini enggak. Sehingga para ulama berbicara. Kalau dua-duanya boleh, mana yang lebih afdal? Ada yang menyatakan yang lebih afdal adalah dengan kedua-duanya. Bersihkan ainnya dengan batu. Dan termasuk yang sejenis batu adalah perkara-perkara lain. Seperti tisu. Sebagaimana beberapa ulama berpendapat seperti itu. Baru kemudian dibersihkan dengan air. Sehingga tangan kita tidak langsung mengenai ainnya. Dan langsung mengenai najisnya. Dibersihkan dengan sesuatu. Dengan istijmar. Setelah itu bersihkan dengan air. Ada pula yang berpendapat bahwa cukup dengan air itu lebih afdal daripada batu. Ada yang menyatakan silakan mau dengan batu ataupun dengan air. Qala wal istijmar adalah qat'il adha al kharij min sabilain wal istinja bil hijara. Fal yutir, kata Nabi, kalau istijmar dengan batu atau lainnya hendaklah dengan cara witir. Satu, buang. Satu lagi yang kedua dan satu lagi yang ketiga. Atau lima. Atau kalau masih belum bersih, tambah lagi menjadi tujuh. Yang jelas, witir. Liyunhi istijmarahu ala witir. Liyunhi istijmarahu ala witrin. Agar mengakhiri istijmarnya di atas bilangan yang ganjil. Wahuwal fard. Misal, salas, atau khams, atau nahwihima. Seperti tiga, lima, dan seterusnya. Walayakunu qat'uhu al-istijmar li'aqali min salas. Dan tidak boleh berhenti istijmar hanya dengan satu. Yang penting kan ganjil. Satu aja cukup. Nah, cukup. Paling sedikit tiga. Kemudian baru lima, baru ke atas. Yang kelima, kalimat fa inna ahadakum la yadri. Sesungguhnya salah seorang kalian tidak tahu aina batat yadu. Hadhihi illah ta'lilun li ghusli yad. Ini adalah illat, alasan yang dijadikan sebagai alasan dicucinya tangan atau perintah untuk mencuci tangan. Ba'dal istiqad, setelah bangun tidur. Apa alasannya? Fa inna ahadakum. Fa-nya ta'liliyah, sebabiyah. Karena salah seorang kalian enggak tahu di mana bermalam tangannya. Kadang-kadang dia menggaruk-garuk kubulnya atau bahkan menggaruk-garuk duburnya atau bahkan berbuat sesuatu yang kotor karena dia tidak sadar ketika tidur. Maka ketika bangun tidur bersihkan tangannya. Yang keenam, batat yadu. Bermalam tangannya. Hakikatul mabit, hakikatnya kata mabit itu adalah bermalam. Berarti tidur di waktu malam. Dari sini terjadilah perselisihan para ulama. Kalau tidur siang, perlu cuci tangan enggak? Kan al-hukum yadur ma'al illah. Wujudan wa'adaman. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Hukum berjalan bersama alasannya. Kalau ada illat, ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. Apa illatnya disuruh untuk mencuci tangan? Illatnya adalah fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu, karena salah seorang kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Mabit itu bermalam. Kalau kita bicara haji misalnya, ada kalimat mabit di Mina. Iya kan? Mabit di Muzdalifah. Tapi bolehkah siang hari saja tidur di sana pergi lagi? Ya enggak sah. Karena bukan mabit. Karena hakikatul mabit fil lail. Yang namanya mabit itu malam hari. Taib, kalau itu alasannya dan disebut dengan kalimat mabit, bagaimana kalau tidurnya tidur siang? Apakah bangun tidur harus cuci tangan atau tidak? Qulubina'azakumullah. Sebagian yang terpaku pada kalimat mabit bermalam, maka mengatakan kalau tidur siang ya bukan mabit, maka tangannya tidak mabit, maka tidak ada kewajiban keharusan untuk mencuci tangan. Tetapi yang melihatnya dari illat yang terkandung dalam makna, bukan dalam lafaz. Kalau lafaznya mabit, tapi secara maknanya engkau tidak tahu di mana tanganmu. Kalau tidur siang juga sama, tidak tahu di mana tangannya ketika tidur. Malam tidak tahu, siang tidak tahu. Qanibina'azakumullah. Mana yang lebih rajih menurut kalian? Yang kedua? Mereka punya bantahan lagi. Berbeda. Walaupun malam tidak tahu, siang tidak tahu, tapi malam cenderung panjang tidurnya. Kalau siang, pendek. Maka berbeda hukumnya. Bisa jadi kemungkinan yang terbesar di malam hari. Malam hari. Kalau siang, kecil kemungkinan karena tidurnya hanya setengah jam atau pendek. Qasirah. Nauman qasirah. Ala kulli hal, belum sampai pada pembahasannya. Ini baru membahas tentang lafaz-lafaznya. Bahwa makna mabit adalah bermalam. Dari kata bata yabitu. Dan kalian tahu sekarang kenapa rumah disebut dengan bait. Kenapa? Karena tempat bermalam kamu di sana. Siang kemana-mana, ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Mesti ketika bermalam pulang ke rumahnya. Maka disebut bait. Mabit, bermalam, sedangkan bait adalah tempat tinggal atau tempat bermalam. Wa qad haka az-Zamakhsyari wa Ibnu Hazm wal Amidi wa Ibnu Burhan annaha takunu bi ma'na sara fala taqtassu bi waqtin wa idza utliqat al-yad fal murad biha al-kaf. Dihikayatkan oleh Zamakhsyari, seorang ahli tafsir tetapi berpemikiran Mu'tazilah, dan sering dipakai ucapannya dalam masalah i'rabul Quran karena tafsirnya berbeda sendiri dengan tafsir-tafsir yang lain. Tafsir Zamakhsyari adalah banyak membahas dari sisi i'rabnya, sehingga kadang-kadang ulama ahli sunnah pun ketika tidak mendapati i'rab dari tafsir-tafsir lain, dia mengambil i'rab dari tafsir Zamakhsyari. Ibnu Hazm dan juga Ibnu Hazm dan Amidi dan Ibnu Burhan, mereka berkata bahwa bata yabitu itu bermakna sorok. Berarti bukan bermalam maknanya. Paham gak? Ini bantahan mereka. Artinya kalimat la yadri aina batat yaduh, kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Kata mereka, maknanya bukan bermalam. Karena bata bukan dari kata mabit. Bukan dari kata mabit. Tapi dari kata soro. Akhawat. Kana. Ya. Soro Muhammadun kada. Ya. Aina sarat yaduh. Ya. Jadi tangannya menjadi di mana? Begitu. Kamu tidak tahu tangannya menjadi di mana. Kalau bermakna sara, berarti malam dan siang sama. Kamu tidak tahu jadi di mana tanganmu. Kamu tidak tahu jadi di mana tanganmu siang hari, malam hari, sama. Karena bukan dari kata mabit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun kalimat kaf, kalimat yad. Idza utliqat fal muradu biha al kaf, tangan. Kalau utliqat, kalau utliqat itu diucapkan secara mutlak, enggak ada kaidnya, maka maknanya kaf, tangan. Kamu sudah tahu makna yad kan? Yang mana? Ya, yang disebut yad. Yang ini? Telapak ini atau sampai siku? Atau sampai sini tangan? Ini tangan. Sampai sini juga tangan. Sampai sini juga tangan. Baik, yang mana yang disebut dengan yadun? Kata mereka para ulama, kalimat yad hakikatnya, kalau mutlakan, kalau disebut tanpa embel-embel apapun, maka maknanya sekian saja. Kalau sampai sini, pasti ada kaid. tangan sampai siku, tangan sampai pundak. Buktinya ayat Allah mengatakan, "Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kalau enggak ada kalimat ilal marafiq, ini saja dicuci. Mafhum? Karena hakikat yad hanya telapak saja. Idza utliqat fal muradu bihi al kaf. Tangan kalau disebut secara mutlak, maka dimaksud hanya kaf saja. Berarti kalau yang dimaksud lebih dari kaf, harus ada embel-embel di belakangnya. Ilal marafiq. Naam. Atau ila atiqihi. Baik. Untuk apa kalimat itu? Untuk menunjukkan bahwa yang disuruh dicuci ketika bangun tidur yang mana? Kaf saja. Karena enggak ada embel-embel apapun. Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil. Barang siapa yang bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci tangannya. Enggak ada kalimat ilal marafiq. Enggak ada kalimat ila kada wa ila kada. Berarti mutlaqan. Wa idza utliqa fal maqsud bihi al kaf. Telapak tangan saja atau ila rusghain. Ta'rifuna makna rusghain? Ada rusghain. Kalau di sini ada mata kaki, di sini ada mata tangan. Ini sama ini. Tenang, pergelangan tangan. Yang ketujuh, fal yastansyiq. Sudah dibahas, istinsyak maknanya idkhalul ma fil anf. Istinsyak memasukkan, istinsar mengeluarkan. Barakallahu fikum. Insyaallah nuwasil fi dasil qadim billahi taala. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.